ada Ramayana, ada Color Ijo, juga ada Mike Bro Shooting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita New Palapa. Selamat malam Color Ijo. Hey, lamai kantangnya bareng-bareng I'm